Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, KPK menyatakan dari seluruh lembaga negara yang ada di Indonesia, korupsi yang paling tinggi ada di institusi kepolisian dan kedua DPR. Bahkan dikatakan, berdasarkan survei negara ASEAN, Parlemen Indonesia lah yang paling kreatif dan canggih korupsinya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda soal ini? Menurut aku, segeralah KPK membongkar. Selama ini kan sekitar hampir 70 atau 80 orang anggota DPR kan menjadi pesakitan di KPK ya. Terus kemudian yang kepolisian itu kan sebenarnya yang baru ditangani KPK kan baru satu sebenarnya. Penyelidikan terhadap kedua lembaga tersebut, menurut aku sih sebenarnya itu akan sangat bermanfaat seperti itu. Jadi KPK, jadikanlah persepsi publik tentang kedua lembaga tersebut sebagai dasar untuk bertindak lebih efektif, membongkar kedua lembaga tersebut apabila memang ada alat-alat bukti yang sah begitu. Memang ini yang menurut aku sebenarnya hasil dari survei semacam ini. Sebenarnya sih yang paling terpukul mestinya si dua lembaga tersebut ya, DPR maupun kepolisian. Apabila misalnya terkait dengan korupsi, mestinya mereka bisa membuat aturan-aturan yang lebih efektif untuk pencegahan di dalam. Terus kemudian juga apabila ada keterlibatan dalam hal misalnya korupsi, mereka harus membongkar juga apa yang terjadi di dalam. Publik ini kan masih bertanya-tanya soal rekening gendut yang tidak pernah dibuka sama sekali. Yang publik tahu itu hanya kasus Irjen Joko Susilo itu pun ketika terkait dengan KPK. Tetapi kalau sudah terkait dalam lingkaran di wilayah kepolisian sendiri tidak pernah dibuka secara tuntas. Nah, di dalam DPR sebenarnya hanya dengan kehadiran KPK, DPR itu bisa terbongkar seperti sekarang. Kalau sebelumnya mengandalkan kepolisian ataupun mengandalkan kejaksaan, praktis sebenarnya yang namanya DPR itu hampir dalam tanda petik kebal dari hukum seperti itu. Nah, tetapi dengan munculnya KPK sebagai hasil dari reformasi, sampai hari ini menurut aku terbukti bahwa sudah pembongkaran terhadap DPR maupun kepolisian. Jadi itu penting buat KPK untuk sekarang fokus untuk membongkar lembaga wakil rakyat tersebut, kepolisian juga, kejaksaan juga. Aku sih dari dulu selalu mengatakan bahwa kalau KPK, kejaksaan, dan kepolisian itu menjadi ujung tombak, artinya trisula dari pembersihan korupsi di Indonesia, itu akan luar biasa hasilnya, akan lebih hebat daripada hanya KPK sendirian. Jadi ini menjadi alat evaluasi buat KPK, juga menjadi alat evaluasi buat kepolisian dan kejaksaan sendiri. 95% lebih anggota DPR sekarang kan mencalonkan diri kembali. Jadi hampir seperti publik ini disuruh memberi kucing dalam karung. Dan menurut aku itu KPU berdosa loh. KPU ini berdosa. Artinya memberikan informasi yang tidak lengkap kepada publik sehingga mereka memilih wakilnya yang sebenarnya dia tidak pernah hadir di dalam rapat komisi atau malas menghadiri rapat komisi. Gampang saja lah. Hampir sekarang setahun terakhir ini menjelang pemilu 9 April 2014 itu 300-an lebih ke atas dari 560 anggota DPR itu jarang sekali hadir dalam rapat paripurna. Ini kan sebenarnya kan mengkhawatirkan dan terus juga kan semacam pembohongan kepada publik. Artinya publik diberikan calon-calon legislatif yang sebenarnya juga mereka nggak peduli dengan apa yang diinginkan oleh publik. Mereka hadir pun mereka nggak mau. Jadi menurut aku ini sebenarnya pelajaran besar soal DPR, soal kepolisian, pelajaran besar juga buat KPK. Agar mereka memberikan data yang lebih akurat dan pelajaran besar juga kepada KPK untuk menjadikan ini sebagai dasar untuk membongkar kedua lembaga ini ya, lembaga wakil rakyat dan kemudian yang satu lembaga penegak hukum. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.